Yo, salam salam teman dulu kali ini sebagai hadiah pertama dulu kita mainkan dulu bersama tim Post Stop Pusing. Ada Yani.